si Susanti yang mampu dan bisa mendevelop vokalnya di setiap penampilannya. Serah. Lamongan bergoyang, Lamongan bergetar, Pesta Rakyat Bank BRI, Sera. Selamat siang buat semuanya. Dirimu aku menemukan yang mencintaiku. Ada apa sih? Thank you. dulu buat Sarah.